ہمیں جماعت کے حوالے سے لیکچر چل رہا ہے. کل ہم تحریک جدید کے مطالبات پر بات کر رہے تھے جو مکمل ہو چکی تھی. kemarin kita bicara masalah tahrik jadid yang sudah selesai. اسے پہلے بھی ایک فکرہ بول رہا ہے. Dari kemarin kita berbicara masalah nizam dan sampai kepada tahrik jadid. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. Kita akan lebih maju lagi. سن 1934 میں تحریک جدید کا آغاز ہوا. Pada tahun 34 dimulailah tahrik jadid. سن 1944 pada tahun 44 جماعت کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. 44 sangat berperan penting sekali dalam sejarah jemaat. اس سال حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ فرمایا. Pada tahun tersebut Khalifatul Masih Tsani telah mengeluarkan satu keputusan yang sangat penting. حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ سے جماعت کی نگرانی اور تبلیغ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. حضور memutuskan bahwa mulai untuk yang akan datang tabligh ini akan dibagi ke dalam dua bagian. اندرون ہند تبلیغ کا کام صدر انجمن احمدیہ کے سپرد ہوگا. Untuk di dalam India tugas tabligh akan diberikan kepada sadar anjuman Ahmadiyah. اور بیرون ہند تبلیغ کا کام تحریک جدید کے سپرد ہوگا. Sedangkan untuk luar India tugas tabligh akan diberikan kepada تحریک جدید. یہ ایک بنیادی تقسیم تھی, اس کو سمجھ لیں. Anggaplah ini sebagai pembagian yang pokok mendasar. یہی تقسیم آج بھی قائم ہے سوائے کچھ استثناء کے. Pembagian seperti ini pula lah yang digunakan pada saat ini kecuali jika ada pengecualian. بنیادی تقسیم یہی ہے کہ پہلے ساری جماعت کی نگرانی, تبلیغ, تربیت, ہر قسم کا کام صدر انجمن احمدیہ کے سپرد تھا. پہلے Oh, sebelumnya itu tugas-tugas yang seperti itu diserahkan kepada sadar anjuman Ahmadiyah. 1944 میں حضور نے فرمایا کہ اندرون ہند کام صدر انجمن کے سپرد ہوگا اور بیرون ہند کام تحریک جدید کے سپرد ہوگا. Pada tahun 44 حضور bersabda bahwa di yang di dalam India itu akan diserahkan kepada sadar anjuman, sedangkan yang luar India akan diserahkan kepada tahrik jadid. جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو اس کے دو سال کے بعد 1946 میں حضور نے تحریک جدید کو انجمن بنا دیا. دو تاؤن setelah itu حضور menjadikan تحریک جدید sebagai انجمن. اس سے پہلے صرف ایک انجمن جماعت میں قائم تھی, ایک مرکزی انجمن جماعت میں قائم تھی جو صدر انجمن احمدیہ کہلاتی تھی. Sebelum itu hanya ada satu anjuman di dalam jemaat ini, yakni anjuman sadar anjuman Ahmadiyah. اب جماعت میں دو مرکزی انجمنیں بن گئیں. Sekarang setelah itu dua tahun kemudian di dalam jemaat ini ada dua anjuman, yakni sadar anjuman Ahmadiyah dan تحریک جدید انجمن Ahmadiyah. تحریک جدید انجمن Ahmadiyah. 1946 میں ہی تحریک جدید انجمن احمدیہ کو ہندوستان میں رجسٹر کروایا گیا. Pada tahun 46 juga lah تحریک جدید انجمن احمدیہ didaftarkan di pemerintah. اور اس سے اگلے سال تقسیم ہند ہوئی. Satu tahun berikutnya, terjadilah perpisahan antara India Pakistan. پاکستان وجود میں آیا. پاکستان لاہر. جماعت کو بھی ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی. جماعت پن ترپاکسا ہجرہ داری انڈیا کے پاکستان. جب ہجرت ہوئی تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو ادارے قادیان میں قائم تھے وہ پاکستان میں بھی قائم ہوں گے. Setelah hijrah, Huzur bersabda, lembaga-lembaga yang telah berdiri di India, di Pakistan pun akan berdiri juga. چنانچہ قادیان میں دو مرکزی انجمنیں قائم تھیں, صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید انجمن احمدیہ. Sebagaimana di Qadian sendiri ada dua anjuman, Sadr Anjuman Ahmadiyah dan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah. چنانچہ ان کے بالمقابل پاکستان میں بھی دو انجمنیں بنائی گئیں. Untuk itu di Pakistan pun sama, ada dua anjuman seperti itu juga. Ek Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan kehlai. Pertama disebut dengan Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Aur ek Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan kehlai. Dan yang keduanya disebut dengan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Pehle ek anjuman thi, phir do bani aur ab char ho gayi. Sebelumnya itu dari satu anjuman menjadi dua, sekarang menjadi empat. Pehle sirf Sadr Anjuman Ahmadiyah thi, phir Sadr Anjuman Ahmadiyah aur Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah bani. Pertama hanya Sadr Anjuman Ahmadiyah saja, sekarang menjadi dua, Sadr Anjuman Ahmadiyah dan Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah. Aur ab ye char ho gayi, do Qadian mein aur do Rabwa mein. Sekarang jadi empat, dua di Qadian dan dua di Rabwa. یعنی ایک کہلائی صدر انجمن احمدیہ قادیان, yang pertama disebut Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian. Ek Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Pakistan mein bhi Tahrik-e-Jadid ki registration karwai gayi. Di Pakistan pun Tahrik Jadid didaftarkan ke pemerintahan. یہ 1860 کا انگریز کا قانون ہے جس کی دفعہ 21 کے تحت یہ رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے. Ini berdasarkan undang-undang tahun 1860. Kaun sa nomor ada Pak? Artikel اس کا ہے 21. Iya, pasalnya 21. 1860 کا قانون ہے, آرٹیکل نمبر 21. Nomor artikelnya 21. Jab ye char anjuman ban gayi, setelah berdiri keempat anjuman tersebut, to zarurat thi ke kaam ki dobara taqseem ki jaye, adalah sudah menjadi satu keperluan supaya pekerjaan pun dibagi-bagi lagi. چنانچہ کام کی تقسیم پہلی جو بنیادی تقسیم تھی اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے مزید تقسیم کی گئی. Pembagian tugas melihat pada pembagian tugas seperti semula yang di Qadian waktu itu. ہندوستان کی جماعتوں کی نگرانی صدر انجمن احمدیہ قادیان کے پاس رہی. Pengawasan untuk di India diberikan kepada Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian. Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian ke pas sirf ye kaam tha ke wo Tahrik-e-Jadid se mutalliq Hindustan ke andar kaam karenge. Sedangkan Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan hanya mengurusi Tahrik-e-Jadid untuk lingkup India saja. پاکستان کی جماعتوں کی نگرانی صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے سپرد ہوئی. Pengawasan untuk jemaat Ahmadiyah Pakistan itu diberikan kepada Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. اور اس کے علاوہ باقی ساری دنیا کی نگرانی تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے سپرد ہوئی. Nah bedanya تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان adalah untuk mengurusi seluruh dunia. Kalau Qadian India, Qadian tadi terbatas ke India saja. Iske baad halaat ki wajah se kuch istisna hue. Setelah itu karena kondisi menuntut sesuatu sehingga terjadilah pengecualian. Masalan Pakistan ne Israel ko taslim nahi kiya. Misalnya Pakistan. حکومت پاکستان نے pemerintah Pakistan ini tidak mengakui adanya Israel. اور آج بھی قبول نہیں کیا. Sampai detik ini belum mengakui pemerintah Pakistan ini. ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. تیدہ ادا ارسان سفارت. ہاں جی سفارت کے ہمارا وہاں سفیر ہو امبیسی ہو آنا جانا ہو. Di antara kedua negara ini tidak ada saling pengiriman duta besar dan sebagainya. Tidak ada hubungan diplomasi itu. Na hi koi Pakistani passport par Israel ja sakta hai, na koi Israel ka passport holder Pakistan aa sakta hai. Pemegang paspor Pakistan tidak bisa pergi ke Israel dan sebaliknya juga sama seperti itu. Na hi koi khato katabat ho sakti hai, na koi cheez le ja sakte hain ya la sakte hain. Tidak ada korespondensi dengan antara kedua negara ini, tidak juga bisa membawa barang satu sama lain, ekspor impor tidak ada. To iske natije mein mushkilat paida hui. Dari itu timbul kesulitan bagaimana nih hubungannya? Kyunki jab koi aa ja nahi sakta to muballigh kaise bhijwaya jaye, literature kaise bhijwaya jaye? Karena kalau hubungan diplomasi tidak ada, bagaimana mengirim muballigh ke sana? Bagaimana mengirim surat ke sana? Jab ye dono cheeze nahi hongi to tabligh nahi hogi, mission nahi chalega. Jika ini tidak ada, bagaimana tabligh kalau begitu akan terhenti, misi juga akan terhenti. India ne Israel ko kabul kar liya tha. Nah, dalam hal ini India sudah menerima ya hubungan diplomasi Israel. Chunache ye faisla hua ke Israel ki nigrani ya Israel mein tabligh ka kaam ya Israel mein مبلغ بھجوانے کا کام یا وہاں لٹریچر بھجوانے کا کام ہم انڈیا کے ذریعہ کریں گے. Untuk itu, untuk urusan pertabligan, pengiriman mubalik, korespondensi dan lain-lain itu kita akan kirim melalui India, jangan Pakistan. اصولی نگرانی تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کی رہی لیکن پریکٹیکلی اس کو تحریک جدید India ke saath attach kar diya. Pada prinsipnya pengawasan dilakukan oleh Pakistan, tapi sebagai jalur tadi untuk melancarkan pekerjaan ini. Sebagai praktikalnya oleh India yang melakukan. Dusra faisla ye hua ke kuch mumalik aise the jinka India ke saath taluq aise hi tha jaise kisi state ka apni federation ke saath hota hai. Yang kedua, ada beberapa negeri yang hubungannya sangat dekat dengan India, layaknya seperti state atau provinsi dengan federal seperti itu, federasi. Maslan Sri Lanka hai. Misalnya negeri-negeri Sri Lanka, Nepal hai, Bhutan hai, Bhutan, Burma. Yahan jaane ke liye bhi agar aap Pakistan se jayenge to hame har surat India se hokar jana padta hai. Jika ingin pergi dari Pakistan, bagaimanapun harus melalui India untuk ke daerah-daerah negeri-negeri ini. Ya, bilkul India. Jika anda naksah dekhen, itu bilkul India ke sahath hain, jude huye. Kalau anda lihat petanya, betul-betul nempel dengan India, negeri-negeri ini. Apne culture ke etbar se bhi, ye India ka ek subah hi inko samajh sakte hain. Dari segi kultur pun, ini kita bisa anggap bahwa ini satu bagian provinsi dari India, negeri-negeri ini. اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی یہ پاکستان کی نسبت انڈیا کے زیادہ قریب ہیں. Dari sisi agama pun dibanding dengan Pakistan, India lah yang lebih dekat dengan negeri-negeri ini. چنانچہ ان کے متعلق بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ہم انڈیا کے ذریعہ نگرانی کریں گے. Untuk itu sama hal seperti Israel tadi, negeri-negeri ini pun kita akan awasi dengan perantaraan India, tidak langsung dari Pakistan. اس کے بعد ایک اور تبدیلی ہوئی. Setelah itu ada satu perubahan lain. 71 میں پاکستان پھر تقسیم ہوا. Pada tahun 71 پاکستان terbagi lagi اور بنگلہ دیش بن گیا. Yang bagian yang berpisah tadi menjadi Bangladesh. بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا. Sebelumnya Bangladesh itu adalah sama bagian dari Pakistan. Masyriqi Pakistan kehlata tha. Disebut dengan Pakistan Timur Bangladesh ini. Jab Bangladesh bana to ek ajeeb surat-e-haal paida hui. Ketika Bangladesh berdiri, lahir, timbul satu corak yang aneh lagi. Bangladesh ki is azadi ke piche India ki saazish shamil thi ke kisi tarah Pakistan ko toda jaye. Di Bali kemerdekaan Bangladesh ini ada makar dari India yang ingin memecah belah Pakistan. لوگوں کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں اور حکومت کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ تھیں. Orang-orang lebih simpati kepada Pakistan, namun pemerintah kepada India. کیونکہ انڈیا نے حکومت کی مدد کی تھی وہاں آزادی کے ساتھ اپنی حکومت بنانے کی، لہٰذا وہ انڈیا کی طرف تھے اور عوام چاہتے تھے کہ پاکستان ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے. Jadi seperti tadi, masyarakat Bangladesh sendiri ada lebih simpati ke Pakistan, tapi pemerintah Bangladesh memandang India yang lebih harus disimpatik. Akhirnya seperti itu kondisinya. In halat mein na wo Pakistan ke saath rahe na India ke saath rahe. Dalam kondisi seperti itu, tidak juga ke Pakistan, tidak juga ke India jadinya. Unka mamla darmiyan mein latak gaya. Jadi mereka seperti terkatung-katung. اب وہ اپنے معاملات اس وقت پاکستان، تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے ذریعہ ڈیل کر رہے ہیں. جو موجودہ صورت ہے جماعت کی، اس میں وہ اپنے معاملات تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان کے ذریعہ ڈیل کر رہے ہیں. جدی کنڈیسی yang sekarang terjadi adalah Bangladesh ini dengan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan dealnya. Iske baad ek aur istisna darmiyan mein kuch arsa hua. Lalu terjadi lagi satu pengecualian. Aur wo Afghanistan ka hai. Yani Afghanistan. Afghanistan apne mizaj ke itibar se sari duniya se mukhtalif hai. Dari sisi tabiatnya, Afghanistan ini paling beda di seluruh dunia. Taham, unka mizaj kisi had tak Pakistan ke jo shimali ilaka jat hai, unke logon se milta hai. Nampaknya lebih mirip dengan Pakistan utara. Oh sorry, selatan, Shuma. Chunanche ye faisla hua ke isko باقی دنیا سے الگ کر کے پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے اور صدر انجمن احمدیہ پاکستان اس کی نگرانی کرے. Untuk itu dipisahkan saja dari dunia dan ini di bawah tahrik ini صدر انجمن. صدر انجمن. Di bawah صدر انجمن احمدیہ پاکستان افغانستان ini. کچھ عرصہ یہ نگرانی صدر انجمن احمدیہ پاکستان کرتی رہی ہے. Sampai beberapa masa pengawasannya dilakukan oleh Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan, dianggap bagian dari Pakistan ini. اب جبکہ دوبارہ وہاں جمہوریت قائم ہوئی ہے اور حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں. Sekarang ketika timbul demokrasi di sana dan kondisinya semakin baik, تو ان کی بھی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ واپس یہ تحریک جدید کے پاس آ جائے اور پاکستان سے اس کو الگ کر دیا جائے. کی خواہش افغانستان کے افغانستان کی یہ خواہش ہے جماعت کی کہ اس کو دوبارہ جس طرح باقی جماعتیں کو ڈیل کیا جا رہا ہے اسی طرح افغانستان کو بھی کیا جا رہا ہے. تو کہتے جماعت افغانستان berkeinginan supaya alih-alih dimasukkan sebagai bagian dari Pakistan kembalikan lagi ke asalnya, yakni ke Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan seperti negeri-negeri lainnya. اس کے بعد 1957 میں حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ نے ایک اور انجمن جاری فرمائی. Pada tahun 57 حضور کے mendirikan lagi satu انجمن. یہ انجمن بھی پہلے ایک تحریک کی شکل رکھتی تھی. انجمن ini pun sebelumnya ada dalam corak gerakan. یہ وقف جدید کی تحریک تھی. Yakni tahrik waqfi jadid, gerakan waqfi jadid. Iska daerah kar bhi mahdood hai aur iske kaam bhi makhsoos hai. Lingkupnya terbatas dan tugas-tugasnya pun khusus. Sultan sahib, shayad kal jo aapne sawal pucha tha wo yahi tha. Parohim mungkin udhar hai baithe hue. Ha. Khub, soal yang Anda kemarin sampaikan sekarang kita akan mulai bahas. وقف جدید کا دائرہ کار صرف دیہاتی علاقہ جات ہے. Cakupan وقف جدید itu hanya perkampungan Pakistan. ابھی اس کو چھوڑ دیں, اگلا فقرہ یہ بولوں گا. ٹھیک ٹھیک. دیہاتی علاقہ جات ہیں, پسماندہ علاقہ جات ہیں, کواسان کواسان پرکمپونگن, اور ان کا کام تبلیغ تربیت اور خدمت خلق ہے. تو گاسی اجلا تبلیغ تربیت تن خدمت خلق, جماعتوں کی نگرانی وقف جدید کا کام نہیں ہے. Pengawasan jemaat-jemaat tidak diberikan kepada wakfi jadid, tidak untuk mengawasi. Intizami muamalat mein wakfi jadid amal dakhal nahi deti. Dalam pengaturan administrasi wakfi jadid tidak ikut campur. Woh sirf dehati ilaka apne jo unke liye makhsoos ilaka jaat hain jo pasmanda hain dehati hain wahan tabligh ka kaam karte hain aur khidmat e khalq ka kaam karte hain. Wakfi jadid ini hanya melakukan tabligh khidmat khalq di tempat-tempat terpencil perkampungan. تبلیغ کے لیے ان کے کچھ معلمین ہیں. Untuk tabligh ini wakfi jadid memiliki para muallimnya sendiri. اور خدمت خلق کے لیے ان کی کچھ ڈسپنسریاں اور ہاسپٹل ہیں. Untuk khidmat khalq mereka memiliki klinik-klinik, memiliki rumah sakit-rumah sakit. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف جدید کو بھی انجمن کا درجہ دیا ہے. حضور kedua pun memberikan derajat anjuman kepada wakfi jadid ini. Ek wakfi jadid anjuman Ahmadiyah Pakistan hai. Pertama ada wakfi jadid anjuman Ahmadiyah Pakistan, aur ek wakfi jadid anjuman Ahmadiyah Qadian hai. Yang kedua wakfi jadid anjuman Ahmadiyah Qadian. جو پاکستان کی وقف جدید ہے وہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں کام کرتی ہے, اور جو قادیان کی وقف جدید انجمن ہے وہ انڈیا کے پسماندہ علاقوں میں کام کرتی ہے. Pembagiannya adalah وقف جدید انجمن احمدیہ پاکستان bertabligh berkhidmat di kampung-kampung terpencil perkampungan di Pakistan, sebaliknya وقف جدید قادیان di India. اس طرح جماعت کی دنیا میں چھ مرکزی انجمنیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. Dengan begitu di dunia ini ada 6 markazi anjuman yang sedang bekerja saat ini. Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Pertama, Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Waqf Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Waqf Jadid Anjuman Ahmadiyah Qadian. Sadar Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Sadar Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Waqf Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Waqf Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Ye 6 markazi anjumanain hain. Ada 6. ابھی تک ایسی ہی یہ صورتحال ہے. Sampai saat ini masih begitu caranya. کسی بھی نئے دفتر یا شعبہ یا انجمن یا ادارہ یا ڈیسک کو قائم کرنے کا اختیار صرف اور صرف خلیفۃ المسیح کے پاس ہوتا ہے. Wewenang untuk mendirikan satu lembaga, kantor, idara, desk, shoba, jo marzi nama aate hain, desk, departemen, anjuman, itu wewenangnya adalah kepada khalifah foundation. Untuk mendirikan tersebut foundation juga tidak ada jabatan lain yang diberikan wewenang untuk mendirikan itu selain khalifah. Hazur hi ye idare ya desk ya anjuman قائم فرماتے ہیں. حضور لہ yang mendirikan desk, lembaga, anjuman, departemen dan lain-lain. حضور ہی ان کے لیے کام معین فرماتے ہیں. حضور juga lah yang menentukan tugas-tugasnya apa saja. حضور ہی ان کو اختیارات دیتے ہیں. حضور لہ yang memberikan otoritas kepada mereka-mereka apa saja. اور حضور کو یہ ادارے جواب دے ہوتے ہیں. Dan lembaga-lembaga ini wajib untuk memberikan laporan jawaban kepada huzur. Aur huzur ka faisla inke liye aakhri aur hatmi aur yaqini aur natiq hota hai. Dan keputusan huzur atas mereka sifatnya adalah final, absolut, tidak bisa digugat. Wahi kaidah jo maine lecture ke shuru mein aapko bataya tha. Kaidahnya sama seperti yang saya sampaikan pada kuliah saya sebelumnya. Samajh aa gayi? Faham? ہر انجمن اور ہر ادارہ کے سرپرست اعلیٰ Hazrat Khalifatul Masih banafse nafis hote hain. Jadi pemimpin tertinggi di dalam setiap lembaga atau apapun dalam jemaat ini adalah huzur. Hamari jo markazi anjumane hain, markazi anjuman yang kita miliki, in mein do sarbara hote hain Khalifatul Masih ke baad. Setelah Khalifatul Masih ada dua kepemimpinan, dua kepala. Ek sadar kehlata hai. Pertama disebut dengan sadar atau ketua. Dusra agar sadar anjuman Ahmadiyya mein hai to nazir ala kehlata hai. Jika di dalam sadar anjuman Ahmadiyya disebut dengan nazir ala. Aur agar tahrik jadid mein hai to wakil ala kehlata hai. Di dalam tahrik jadid disebut dengan wakil ala, pimpinannya itu. Sadar anjuman Ahmadiyya ke jo afsaran hai wo nazran kehlate hain. Para pejabat-pejabat sadar anjuman Ahmadiyah disebut dengan para nazir, naziran, nazran. Aur unke daftar nazarat kehlate hain. Kantor mereka disebut dengan nazarat. Tahrik-e-jadid ke daftar wakalat kehlate hain. Kantor tahrik jadid disebut dengan wakalat. Aur uske afsar wakil kehlate hain. Para pejabatnya disebut dengan wakil. Waqfe jadid ke daftar nizamat kehlate hain aur unke afsar nazim kehlate hain. Para kantor waqfe jadid disebut dengan nizamat, sedangkan para pejabatnya disebut dengan nazim. Ye naam bhi Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu ne khud ata farmaye hain. Nama-nama ini pun diberikan oleh huzur kedua. To markazi anjmanon ke do head hote hain, do sarbara hote hain. Jadi anjuman-anjuman markazi memiliki dua kepala. Ek sadar aur ek nazir ala ya wakil ala. Satu sadar, satu lagi nazir ala atau wakil ala. Sadar anjuman ka aini sarbara hota hai, constitutional head hota hai. Sadar adalah kepala konstitusional dari anjuman Ahmad, sadar anjuman Ahmadiyah. Sadar tahrike jadid. Saya bilang kan? Ji. Sadar kisi bhi anjuman ka aini sarbara hota hai. Sadar merupakan kepala atau pemimpin dari sebuah anjuman secara konstitusional. Agar wo sadar sadar anjuman Ahmadiyah hai, jika sadar itu sadar anjuman Ahmadiyah, to wo sadar anjuman Ahmadiyah ka aini head hoga. Maka sadar tersebut merupakan kepala konstitusional dari anjuman tersebut. Aur agar wo tahrik-e-jadid anjuman Ahmadiyah ka sadar hai, to wo is tahrik-e-jadid ka aini sarbara hoga. Jika dia sadar tahrik jadid, maka itu menjadi kepala konstitusional dari anjuman tahrik jadid. Kepala konstitusional diartikan apa dalam kita ya istilahnya? Ada yang punya kata lebih tepat? Kira? Konstitusional Indonesia tepat. Bukan. Kepala konstitusional di mana? Aini mata kisi bhi mulk ka ke humne is tarah kaam karna hai. Okay. Maine kaha konstitusional to confused na matlab. Ab samajh aa gaya. Abhi chun rahe hain wale pass kya kiya. Ye chun lene the. Aini aapne kaha. Mujhe bhi rukte sir kya communication. Ha? Ya itla. Haan ji. Nazir-e-Ala Sadr-e-Anjuman Ahmadiyya ka intizami sarbara hota hai. Nazir-e-Ala adalah kepala administrator dari Sadr-e-Anjuman Ahmadiyah. Aur wakil-e-Ala, kalau tadi itu kepala konstitusional, sekarang kepala administrator. Aur wakil-e-Ala Tahrik-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya ka intizami sarbara hota hai. Wakil A'la adalah kepala administrator administrasi dari Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah. Ek intizami sarbarah hai, ek aini sarbarah hai. Yang pertama adalah kepala administrasi, administrator. Yang kedua adalah kepala konstitusional. Sok atuh Google Translate nih. Ji. Ji. Sadar ka kaam ye dekhna hai. Tugas dari sadar adalah ke anjuman ke dafatar mein jo kaam ho raha hai, apapun pekerjaan yang dilakukan di dalam sadar anjuman tersebut. Sadar anjuman nahi, sirf anjuman usi tareeke jeeve. Main ab sari anjumanon ko ikattha lekar chalunga. Ji ji. Saya akan mengumpulkan seluruh anjuman-anjuman ini. Sadar anjuman ke andar jo kaam ho rahe hote hain unki nigrani karta hai ki jo kaam ho rahe hain kya wo shariat ke mutabik hain, jamaati riwayat ke mutabik hain, qawaid ke mutabik hain. Pekerjaan yang ada di dalam anjuman itu diawasi oleh sadar. Apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan riwayat jemaat, sesuai dengan nizam jemaat, sesuai dengan syariat atau tidak? Itu diawasi oleh tugas sadar itu. Kawaid ke mutabik. Sesuai dengan kaidah-kaidah tidak yang sedang dilakukan ini? Jo nazare ala ya wakile ala hain wo ye dekhte hain ke jo nigrani karte hain tamam wakalaton ki. Sedangkan nazir ala atau wakil ala mengawasi orang-orang yang memimpin wakalat atau nazarat ini. Aur ye dekhte hain ke un nazaraton aur wakalaton ke supurd jo kaam hain wo kar rahi hain ya nahi kar rahi. Atau pekerjaan yang dibebankan kepada wakalat atau nazarat ini tengah dilakukan atau tidak? Agar kaam nahi ho raha to unko tawajjuh dilate hain. Kalau tidak berjalan suatu pekerjaan itu, tugas dari wakil Allah atau nazir Allah untuk menegurnya. Ke ye kaam aapke supurd hai, aapki zimmedari hai, aap isko ada karein. Tugas ini diberikan kepada Anda, kenapa tidak dilakukan? Lakukanlah. Isi tare ye nazir e ala aur wakil e ala nazaraton aur wakalaton ke darmiyan mein coordination ka kaam bhi karte hain. Begitu juga tugas dari nazir ala dan wakil ala saling koordinasi antara wakalat dengan nazarat tadi. Phir maine kal bataya tha ki saya sampaikan kemarin bahwa inka kaam duniya mein intikhabat karwana bhi hai. Salah satu tugas mereka adalah memerintahkan kepada jemaat-jemaat di seluruh dunia untuk mengadakan pemilihan. Jo jemaatain Pakistan mein hain aur unki nigrani Sadr Anjuman Ahmadiyya ke paas hai. Pekerjaan yang dilakukan di Pakistan, pengawasannya diberikan kepada Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan. Unme intikhabat ka schedule aur nigrani Nazir Ala karte hain. Nazir Ala mengawasi schedule pemilihan yang ada di Pakistan. Aur jo jamaatain Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian ke supurd hain, wahan ki nigrani wahan ka Nazir Ala karta hai intikhabat ka. Jemaat-jemaat yang pengawasannya oleh Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian diawasi oleh Nazir Ala tentunya. Nazir Ala Qadian. Nazir Ala Qadian. Baki sari jamaatein kyunki Tahreek-e-Jadeed ke supurd hain lihaza wahan intikhabat karwana wakil-e-ala ki zimmedari hai. Pakistan. Ji ji, wakil-e-ala Pakistan. Karena negeri-negeri yang lain di seluruh dunia ini pengawasannya kepada oleh Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan, untuk itu pemilihan dan lain sebagainya dibebankan kepada wakil-e-ala. Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Sama lagi? Bisa paham? Ye hamari anjumane isi tarah kaam karti hain jis tarah koi bhi multinational company kaam karti hai. Anjuman kita bekerja seperti multinational company. جس طرح ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح ہماری انجمنوں کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. انجمن انجمن kita ini sama dengan board director kalau di luar ini. ہر دفتر کو کام کے لیے کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں. Setiap kantor diberikan wewenang otoritas untuk melakukan suatu pekerjaan tugas-tugas جن کے اندر رہتے ہوئے سال کے اندر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. Yang termasuk dalam pengawasan itu dia harus bekerja sepanjang tahun. Kuch paisa diya jata hai, kuch cheezein di jati hain, kuch log diye jate hain. Diberikan uang, diberikan bantuan orang-orang manusia yang bekerja di dalam aur log bhi. Okay. Cheezein bhi. Oh, dan benda-benda juga, barang-barang, uang-uang, diberikan uang, benda-benda juga dan diberikan manusianya juga. اگر دوران سال دفتر یہ محسوس کرے کہ یہ چیز ہماری ضرورت سے کم ہے. Jika kantor merasa bahwa apa yang diberikan ini masih kurang تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا لے. Dia tidak berwenang, tidak memiliki otoritas untuk menambahkannya sendiri, tidak. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے اجازت لے. Penting baginya untuk meminta izin dari board of director. Masalan, misalnya kisi daftar ko kaam ke liye 5 log diye gaye ki aapne in 5 logon se kaam lena hai. Sebuah kantor misalnya diberikan 5 orang untuk bekerja. Silakan gunakan kelima orang ini. Wo daftar سال کے دوران یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا کام اس سے زیادہ ہے. Kantor tadi merasa bahwa untuk sepanjang tahun ini kami merasa kurang dengan 5 orang ini. ہمیں مزید 2 ویکنسیوں کی ضرورت ہے. Tolong diberikan kelowongan atau 2 lagi. تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مزید 2 کارکنان رکھ لیں. Dia tidak berwenang untuk mengambil 2 lagi sekehendaknya, tidak, kantor tersebut. جب تک کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے ان 2 ویکنسیوں کی اجازت حاصل نہیں کر لیتے. Dia tidak bisa membuat lowongan tadi untuk 2 orang sebelum minta izin kepada board of director. یا مثلا اگر کسی دفتر کو سال کے دوران کام کرنے کے لیے 100 روپیہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا بجٹ ہے اس میں آپ نے کام کرنا ہے. مثالیا sebuah kantor diberikan uang 100 rupiah, nih gunakan 100 ini untuk bekerja sepanjang tahun. سال کے دوران وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا خرچ اس سے زیادہ ہے. Setelah berjalan waktu dia merasa kurang kalau 100 rupiah ini. ہمیں مزید روپے کی ضرورت ہے. Kami perlu lagi tambahan uang. تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بجٹ سے زیادہ خرچ کر لیں. Dia tidak berwenang untuk melakukan pembelanjaan yang lebih dari budget. ضروری ہے کہ وہ بجٹ میں اضافہ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظوری حاصل کریں. Untuk menambahkan budget tadi dia harus minta izin dari board of director. تیسری چیز میں نے بتائی کہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں جن سے انہوں نے کام لینا ہے. Yang ketiga seperti yang saya katakan tadi diberikan barang atau benda. مثلا کسی دفتر کو کام کے لیے 4 کمپیوٹر دیے گئے ہیں. Misalnya sebuah kantor diberikan 4 komputer. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے مزید 1 کمپیوٹر کی ضرورت ہے. Kantor merasa kami perlu 1 lagi, tambahan komputer lagi. Unke paas ye ikhtiyar nahi ke apni marzi se ek aur computer khareed le. Dia tidak berwenang untuk membeli tambahan komputer tadi. Iske liye zaruri hai ke wo board of director se uski manzoori hasil kare. Perlu bagi dia untuk meminta izin terlebih dahulu dari board of director. Board of directors mein apna mamla pesh karne ka ek protocol hai. Ada satu protokol untuk menyampaikan permasalahannya kepada board of director tadi. Tahrike jadid mein board of directors ka secretary wakalat-e-diwan hai. Di dalam tahrik jadid sekretaris board of director itu disebut dengan wakalat diwan. لہذا ہر دفتر اپنا معاملہ ایک اپلیکیشن میں لکھ کر وکالت دیوان کو بھجواتا ہے. Untuk itu setiap kantor mereka mengajukan permohonan dan dikirim kepada wakalat diwan untuk urusan. وکالت دیوان اس درخواست پر ایک ایجنڈا تیار کرتی ہے. Wakalat diwan membuat satu agenda atas usulan tadi, atas permohonan tadi. پھر یہ ایجنڈا انجمن کے صدر کے پاس بھجوایا جاتا ہے. Lalu agenda tadi dikirim kepada sadr anjuman. اور یہ اجازت حاصل کی جاتی ہے کہ کیا یہ معاملہ آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے. Apakah ini perlu untuk disampaikan kepada meeting board of director untuk nanti atau tidak usulan ini? کوئی بھی معاملہ صدر کی اجازت کے بغیر میٹنگ میں پیش نہیں ہو سکتا. Tidak ada satu perkara yang boleh dibahas di dalam meeting tanpa seizin board of director. جب صدر اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئندہ میٹنگ میں یہ معاملہ پیش کر دیا جائے. Ketika صدر mengizinkan, okay, permohonan ini atau hal ini bisa dibahas di dalam meeting kita nanti. تو وکالت دیوان مختلف کمیٹیوں سے اس معاملہ کے متعلق رائے لیتی ہے. Wakalat diwan meminta pendapat dari berbagai komite berkenaan dengan masalah tersebut. مثلاً اگر وہ اپلیکیشن ویکینسیوں میں اضافہ سے متعلق تھی. Misalnya jika itu berkenaan dengan penambahan lowongan kerja. تو وہ معاملہ وکالت دیوان انتظامیہ کمیٹی کو بھجوا دے گی. Maka wakalat diwan akan mengirim hal tersebut kepada انتظامیہ کمیٹی. Komite administrasi. کہ ان کی کیا رپورٹ ہے کہ ویکینسیوں میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. Bagaimana laporannya? Apakah perlu dilakukan penerimaan lowongan lowongan kerja atau tidak? اگر وہ معاملہ بجٹ سے متعلق ہے, مالی معاملہ ہے. Jika itu berkaitan dengan budget atau keuangan. تو ہم اس کو محاسبہ کمیٹی میں بھجوا دیں گے. Maka kami akan melanjutkan, memforward ini kepada komite muhasibah disebutnya. کہ وہ اپنی رپورٹ دیں کہ کیا بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. Tolong jawab apakah perlu untuk diadakan penambahan budget atau tidak. اگر اضافے کی ضرورت ہے تو یہ رقم کہاں سے ادا کی جائے گی. Jika perlu penambahan budget maka dari mana dana ini bisa diambil. اگر مثلا کمپیوٹر کی ضرورت کی درخواست آئی ہے. Misalnya jika ada pengajuan untuk penambahan komputer. تو ہم کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کو وہ معاملہ بھجوا دیں گے کہ وہ اپنی رائے دیں. Kami akan memforwardnya ini kepada departemen komputer. کہ کیا واقعی ان کو مزید کمپیوٹرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یعنی apakah memang betul kantor ini memerlukan komputer yang lebih. یا مثلا اگر کمپیوٹرز کی ضرورت ہے تو اسی قسم کے کمپیوٹرز کی ضرورت ہے جو انہوں نے لکھے ہیں کہ ہم فلاں کمپیوٹر لینا چاہتے ہیں. Atau apakah betul spesifikasi komputer yang dia perlukan itu seperti yang dia tuliskan itu. Ya usse koi acha lekar diya jaye. Atau perlu diberikan yang lebih baik lagi spesifikasinya. To wo apni report dete hain ki inka kaam is tarah ka hai, iske liye desktop ki bajaye laptop zyada munasib hoga, ya laptop na leke diya jaye, desktop lekar diya jaye, ya dual core leke diya jaye, ya fulan le diya jaye, ya fulan le diya jaye. Atau dia bisa menuliskan apakah desktop lebih baik PC ataukah laptop atau sebaliknya atau yang lain-lain seperti ini. Jab ye komitiyan apni apni raaye de deti hain. Ketika komite-komite ini memberikan pandangannya masing-masing. To sadar board of directors ki meeting bulate hain. Sadar board of director mengundang di meeting. Secretary वो एजेंडा पढ़कर सुनाता है मीटिंग में, सेक्रेटरीज अकन membacakan membacakan agendanya di meeting tersebut, कि ये दरख्वास्त आई थी उस पर ये एजेंडा बनाया गया है, मुतलका कमेटी ने ये राय दी है, यानी ada proposal seperti ini dibahas di meeting dan inilah yang diusulkan oleh komite, और उसके बाद वो एजेंडा बहस के लिए ओपन हो जाता है, lalu agenda tadi dibuka untuk didiskusikan, तमाम मेंबरान अपनी अपनी राय देते हैं, seluruh anggota di meeting itu memberikan pandangannya masing-masing, और बिल अमूम मुत्तफिका तौर पर कोई फैसला किया जाता है, dan pada umumnya diputuskan dengan keputusan suara kesepakatan, वो कमेटी की राय के मुवाफिक भी हो सकता है और मुखालिफ भी हो सकता है, bisa saja sesuai dengan keputusan diberikan oleh komite, bisa juga bertentangan, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं वो भी महदूद हैं, गैर महदूद नहीं हैं, lalu wewenang dari board of director juga terbatas, bukan tidak terbatas, एक हद तक वो किसी बात की इजाजत दे सकते हैं, उससे आगे नहीं दे सकते, sampai batas tertentu dia bisa mengizinkan suatu permasalahan tidak lebih dari itu, जहां वो इजाजत नहीं दे सकते वो मामला फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सिफारिश के साथ हुजूर की खिदमत में पेश करता है, jika dia tidak bisa mengizinkan maka rekomendasi tadi bisa di forward lagi kepada huzur, और हुजूर से मंजूरी हासिल की जाती है, dimintakan izin dari huzur, जितने भी मामलात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पेश होते हैं, berapapun banyak permasalahan yang disampaikan meeting board of director, वकालत दीवान तहरीक जदीद के मामलात को दो हिस्सों में तकसीम करती है, वकालत दीवान मुंबागी के दलम दो बागियान तहरीक जदीद अंजुमन, और एक खत तैयार करती है जो हुजूर की खिदमत में तहरीर किया जाता है, dan mempersiapkan surat yang dikirimkan kepada huzur nantinya, कि फलां तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें ये मामलात पेश हुए, misalnya tanggal ini telah diadakan meeting board of director di diputuskan seperti ini, और इनकी मंजूरियां दी गईं, dan telah diberikan persetujuan, ये मामलात बगर्ज मुलाहिजा हुजूर की खिदमत में पेश हैं, hal ini disampaikan kepada huzur dengan maksud untuk di review, और दूसरा खत ये तैयार किया जाता है कि ये मामलात पेश हुए थे, lalu dipersiapkan surat kedua bahwa permasalahan inilah yang disodorkan meeting, board of directors की राय ये है, pandangan dari board of directors adalah seperti ini, ये मामलात आखिरी मंजूरी के लिए हुजूर की खिदमत में पेश हैं, perkara ini disampaikan kepada huzur untuk mendapatkan keputusan final, जब ये मामलात मंजूरी के बाद या ना मंजूरी के बाद या उन पर कोई और इरशाद हो वापस आते हैं, ketika hal tersebut kembali apakah itu disetujui atau tidak atau ada pandak nasihat lain dari huzur, तो वकालत दीवान इन तमाम मामलात पर एक रेजोल्यूशन अलग अलग जारी करती है हर मामले का, maka wakalat dewan membuat satu peraturan regulasi yang terpisah-pisah dalam setiap permasalahan, jisme tafsil se ye zikr hota hai ke falan daftar ki taraf se ye darkhas aayi thi, wakalat dewan ne ye agenda banaya, committee ne ye raaye di, majlis ka faisla ye hai, huzur ne is par ye irshad farmaya hai, di sana tuliskan secara detail kantor ini membutuhkan ini, lalu dibahas di dalam meeting, lalu komite mengusulkan ini, lalu diputuskan disampaikan kepada huzur dan huzur menyetujui atau apa keputusan huzur, मैंने ये एक अंजुमन को सामने रखकर मिसाल दी है, तमाम अंजुमनों के मामलात इसी तरह चलते हैं, saya hanya memberikan contoh satu anjuman saja dalam hal ini, anjuman-anjuman yang lain pun sama cara kerjanya seperti itu, अब वक्त कम है, यहां से इंशाल्लाह कल आगे शुरू करेंगे, waktu tinggal sedikit dan kita akan mulai dari sini besok. Jee.